Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat yang paling layak diucapkan oleh setiap muslim di awal aktivitasnya. Bisanya mata kita menangkap cahaya sehingga kita memantulkannya kembali sehingga bisa melihat apa yang jadi target. Masih bisanya sampai malam ini telinga kita menangkap suara sehingga kita bisa mengetahui tujuan dan informasi apa yang disampaikan kepada kita. Hidung kita masih bisa membedakan mana bau wangi dan busuk, atau bahkan bisa menghirup oksigen secara gratis. Lidah kita masih bisa membedakan mana rasa manis, pedas, asam, kecut dalam waktu yang seketika. Bibir kita masih bisa melontarkan kata-kata, kalimat. Tenggorokan kita masih bisa menelan ludah sehingga tenggorokan tersebut tidak kering, meneguk air yang dingin, meminum yang panas, yang hangat, masih berfungsi. Perut kita masih bisa menampung makanan-makanan dan minuman, serta mengeluarkan yang tidak dibutuhkan dalam bentuk kotoran, air seni atau tinja. Tangan kita masih bisa mengangkat, menjamah, menyentuh. Kaki kita masih bisa melangkah, seperti termasuk hatinya kita di masjid yang mulia ini. Dan terlalu banyak nikmat-nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dihitung lagi. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmatnya Allah, maka tidak akan pernah bisa kalian menghitungnya. Tadi sebagian kecil saja. Berapa banyak orang yang susah dengan nafasnya saja, itu akhirnya membuat harus membayar tabung oksigen di rumah sakit. Kita masih bisa menggunakan nafas, menarik oksigen dengan nyaman, tidak ada masalah. Alhamdulillah atas semua itu. Wassalatu wassalamu attamaini ala rasulillah kama sallallahu wa malaikati alaih adada khalkihi wa ridha nafsihi wa zinata arshih wa midada kalimatih mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Juga kita panjatkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kepatuhan kita kepada Allah, karena Allah pun dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau. Juga sebagai tanda terima kasih kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena jasa beliaulah akhirnya kita bisa lahir dalam keadaan Islam, orang tua dan kakek kita bisa Islam, masjid ini bisa dibangun. Tadi kita bisa melaksanakan 5 waktu sholat, mengenal siapa Tuhan kita, mengikuti panduan yang diinginkan oleh Tuhan kita, mana yang halal dan haram. Lalu juga sudah jelas tujuan-tujuan daripada ibadah yang dikerjakan sehingga kita bisa masuk ke surga yang dijanjikan nanti dengan gamblang beliau sallallahu alaihi wasallam sudah sampaikan. Dan juga kita bisa terjauhkan dari api neraka yang merupakan ancaman yang sangat berat bagi orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hancurlah kehidupan manusia ini kalau seandainya tidak diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sangat wajar kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa menambahkan rahmatnya, karuniahnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejumlah ucapan yang membuat Tuhan kita Allah ridha, sejumlah perhiasan di singgasananya, sejumlah kalimat-kalimat yang telah Allah susun yang tidak terhingga sepenuh langit dan bumi ini. Bapak ibu sekalian, seperti biasa melanjutkan tema-tema atau tema dosa-dosa besar. Mungkin yang pegang bukunya sudah sampai pada dosa besar yang terakhir secara nomor, yaitu dosa besar ke-76 yang lalu, masalah memata-matahi kaum muslimin. Namun di akhir buku Al-Kabair ini, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah memberikan beberapa poin-poin yang tidak diberikan nomor oleh beliau, yang beliau mengatakan ini juga masuk dalam kategori dosa besar, hanya saja dalilnya tidak terlalu banyak yang beliau temukan sehingga beliau tidak memasukkan dalam nomor urutan. Padahal sebenarnya kalau kita ikutin buku ini, jumlah dosa-dosa besar yang beliau susun bukan 76 tapi 90 lebih. Jadi malam ini kita akan masuk ke dosa besar ke-77. Kalau ada yang pegang bukunya bisa dilihat di situ, setelah dosa besar ke-76 ada pasal 1 kumpulan perkara yang mungkin termasuk dosa-dosa besar, kata beliau. Kalau hadis yang pertama yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi, ini sudah masuk hadis ini dalam dosa besar ke-76. Jadi yang pegang buku bisa ditandain nomor 1 di pasal ini, ya, hadis tadi yang baru saya bacakan, yang mana hadis tersebut riwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, dimasukkan dalam dosa besar ke-76. Yang kita bahas dosa besar ke-77 adalah poin kedua dan poin ketiga. Kalau saya berikan judul, judulnya itu adalah tidak mengikuti dan mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengikuti dan tidak mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang mulia, nabi yang agung, penutup para nabi. Dari namanya saja Muhammad dan Ahmad itu sudah berarti yang terpuji. Sebagaimana kalau seseorang mengatakan alhamdulillah, hamada yahmadu, itu masuk juga di dalamnya Ahmad dan Muhammad, artinya yang terpuji. Dan nama Muhammad juga Ahmad ini itu didapatkan dari ahli kitab, dari dalam Taurat dan Injil. Orang-orang Arab sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak tahu nama Muhammad dan Ahmad. Ini bukan nama orang Arab, tapi nama yang disebutkan di dalam Taurat dan Injil tentang nabi terakhir yang akan keluar nanti. Walaupun dia punya makna di dalam bahasa Arab, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan. Ya, jazakallahu khair. Alhamdulillah. Abdul Muttalib pernah mengadakan perjalanan ke negeri Syam. Waktu Nabi SAW belum lahir. Di negeri Syam, Abdul Muttalib bertemu dengan salah satu pendeta Nasrani dan bertanya padanya, dari mana anda ini asalnya? Abdul Muttalib mengatakan dari sebuah kota kecil di Jazirah Arab yang bernama Mekah. Dan pada saat itu Mekah dikenal sekali negeri Syam karena orang atau pedagang-pedagang yang paling banyak bertransaksi di negeri Syam adalah orang-orang Mekah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Quraisy, Rihlat asy-syita'i was-saif, perjalanan musim panas dan musim dingin. Kalau musim panas, mereka mengadakan perjalanan ke negeri Syam untuk dagang. Kalau musim dingin, mereka ke negeri Yaman. Maka Abdul Muttalib mengatakan, kami dari kota kecil yang bernama Mekah. Tiba-tiba dia kaget karena pendeta itu berkata, dari kota kalian nanti akan keluar seorang nabi terakhir. Dialah nabi yang menyempurnakan seluruh nabi-nabi yang pernah diutus oleh Allah. Dialah nabi yang wajib diimani oleh seluruh manusia dan jin, tidak seperti nabi-nabi sebelumnya yang hanya untuk kaumnya saja. Dan nabi itu bernama Muhammad. Maka Abdul Muttalib pun pulang ke Mekah. Lalu kemudian dia berazam, bertekad, kalau dia masih dikaruniakan anak oleh Allah atau cucu laki-laki, anak atau cucu laki-laki, maka dia akan memberikan nama Muhammad. Dan beberapa hari kemudian ternyata Aminah, anak mantunya, melahirkan anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdul Muttalib pun mengangkat bayi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membawanya di sekitar Ka'bah, lalu berteriak dengan suara keras mengatakan, anakku ini aku berikan nama Muhammad, cucuku ini aku berikan nama Muhammad. Sementara kalau nama Ahmad sendiri itu diambil dari kitab Injil dan juga itu disebutkan dalam surah Saff. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrat wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Terjemahannya kurang lebih, ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata kepada bani Israil, sungguhnya saya benar-benar utusan Allah kepada kalian yang telah membawa dan memperjelas, mempertegas isi daripada Taurat dan menyampaikan berita gembira kepada kalian akan datangnya nabi setelahku nanti bernama Ahmad. Ternyata pada saat nabi terakhir itu yang bernama Ahmad datang, mereka mengatakan dia adalah penyihir yang nyata. Nabi Muhammad SAW memiliki dua nama ini dan ada nama lain, ada tiga nama yang lain, sebagaimana beliau mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, li khamsu asma', saya punya lima buah nama, ana Muhammadun wa Ahmad, saya Muhammad dan Ahmad yang sama artinya, wa ana mahi, mahi artinya alladhi yamhu biyasyirk, alladhi yamhu Allahu biyasyirk. Mahi artinya yang menghapus, dan beliau mengatakan maksudnya adalah dengan datangku maka kemusyrikan akan dihapus, akan terhilang. Wa ana hasyir, hasyir artinya yang dibangkitkan, dan beliau mengatakan wa ana hasyir alladhi yahsyurun nasu baina yaday, di mana manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat setelah aku dibangkitkan. Wa ana aqib alladhi la nabiyya ba'di, dan saya juga adalah aqib yang berarti penutup, dan tidak ada nabi yang datang setelahku. Jadi ini jelas beliau punya 5 nama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kondisi fisik dan akhlak yang sangat mulia. Nanti akan ada insyaallah salah satu dari poin yang akan kita tablik akbarkan nanti adalah judul buku saya yang judulnya Kiaiku Muhammad, Kiai Anda Siapa. Setelah saya selesai rampung menulis dengan izin Allah nanti, saya akan bedah buku itu dengan tablik akbar, kita selipkan di salah satu dari setiap bulan dari bahasan masalah para sahabat. Nanti akan kita masukkan membahas tentang Nabi SAW, dan panjang lebar saya akan jelaskan bagaimana kondisi fisik, bagaimana kondisi akhlak, bagaimana tadi macam-macam nama Nabi SAW, kemudian seluruh ya, kalau saya tidak katakan sebagian besar ya, kurang lebih sebagian besar atau seluruh daripada mukjizat Nabi SAW akan kita jelaskan, dan juga akan saya masuk nanti kepada hak Nabi SAW. Namun pada malam ini saya tidak jelaskan semua itu karena itu cukup panjang. Saya akan masuk langsung ke poin yang penting. Nabi Muhammad SAW, saudaraku, datang memang untuk diciplak, diikutin. Cuman diciplak saja ya, kalau bahasa saja diciplak saja. Ya, kita tahu bahasa ciplak biasanya pada saat masih sekolah dulu ya, atau kita dikopi ya, kalau kertas mungkin tinggal mengkopi saja, mengikuti saja ya. Maka sudah cukup bagi seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan bagi orang-orang yang ingin bertemu dengan Allah dan ingin masuk dalam surga di hari kiamat dan selamat dari api neraka serta ingin berzikir dengan Allah, zikir yang banyak. Kata ulama, setiap muslim tidak punya udzur, enggak ada alasan untuk tidak mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang menjadikan selain beliau sebagai idola, suri tauladan, panutan, ya, idola ini, maka pasti dia akan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Nasa'i dan Abu Daud yang berbunyi, kalau seandainya Musa dan Isa hidup di zaman sekarang, kata beliau, di zaman beliau masih hidup, maka pasti keduanya akan menjadi pengikutku. Ini teguran dan peringatan kepada ahli kitab. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau nabi kalian wahai orang Yahudi Musa datang hidup sekarang, dan Isa juga ada wahai orang-orang Nasrani sekarang, jangankan kalian, nabi kalian akan jadi pengikutku. Berarti memang di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang luar biasa, gitu kan? Bahkan umat Islam ini, kalau ada yang ikut tablik akbar kemarin masalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, saya sempat titik beratkan tentang fadilah umat ini. Di antara hadis yang mulia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang umat pun sebelum kalian kecuali berharap akan menjadi bagian dari kalian. Karena semua nabi-nabi mereka berkata, nanti ada nabi terakhir yang merupakan nabi yang paling afdal dan lebih afdal daripada kami, dan kalau kami hidup di zaman itu kami akan jadi pengikutnya. Hampir semua nabi mengucapkan kalimat yang sama. Begitu pula dengan umatnya, karena nabinya para mengatakan, dan nanti ya nabi itu kalau kami pun hidup kami akan jadi pengikutnya. Dan umatnya adalah umat yang terbaik yang akan mendahului kalian masuk surga. Maka semua umat-umat nabi sebelum kita berharap menjadi bagian dari kita, saudaraku. Maka bersyukurlah kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang terbaik. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di muka bumi ini, semua yang syahadat, gitu kan? Kalian menyuruh kepada kebaikan, apa yang Allah tuntun, apa yang Allah ingin, semua diterapkan. Dan kalian melarang dari kemungkaran, pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan kalian beriman kepada Allah. Jadi kita ini adalah umat yang terbaik, Nabi kita adalah Nabi yang terbaik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat-sifat sesuatu yang berhubungan dengan beliau. Ada yang menjadi hukum syar'i, ada titah perintah beliau yang menjadi hukum syar'i, ada perilaku-perilaku beliau yang tidak menjadi bagian daripada syariat. Ini ada istilah dalam ilmu hadis namanya jibilliyah wa ghairu jibilliyah. Jibilliyah itu sesuatu yang pasti ada di fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam mau atau tidak mau. Seperti misalnya postur tubuh yang kekar. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki wajah yang sangat tampan, tidak oval, tidak bulat, alisnya yang sangat lebat berwarna hitam dan alis itu berbentuk seperti busur panah, mata beliau yang besar alaihissalatu wassalam, kelopak mata yang besar dan bola mata yang besar dipenuhi dengan bulu mata yang lebat dan bola mata yang sangat putih, bersih yang putihnya dan yang hitamnya hitam pekat. Sampai para sahabat mengatakan kalau kami ingin bercermin di mata Nabi SAW maka kami bisa bercermin karena jernihnya. Nabi SAW punya rambut yang hitam, ya kelam, hitam sekali, tidak keriting, tidak lurus sekali, jadi berombak yang kadang-kadang beliau biarkan sampai lumah atau jumah, sampai di kuping atau sampai di pundak. Beliau punya pundak yang lebar, dada yang bidang dan juga perut yang sangat keras, tersusun seperti batu-batu yang keras. Sebagaimana para sahabat mengatakan, kami pernah melihat pada saat baju Nabi SAW tersingkap, maka kami melihat perut Nabi SAW itu seperti batu yang keras tersusun. Badan beliau dipenuhi dengan bulu, kemudian beliau punya jenggot yang panjang sampai dada. Beliau jarbu, tidak terlalu tinggi sekali, tidak juga pendek. Sebagian ulama mengatakan antara Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud. Ini Umar bin Khattab orangnya tinggi sekali. Disebutkan ciri-cirinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau duduk di atas kuda kakinya sampai di tanah. Jadi kita lihat kalau ada orang tingginya 2 meter sekarang naik di atas kuda, kakinya pasti masih sampai di perut kuda. Paling jauh itu sampai di ujung perut kuda. Umar bin Khattab kalau naik di atas kuda kakinya sampai di tanah. Berarti 2 meter setengah mungkin lebih. Itu luar biasa. Abdullah bin Mas'ud adalah standar sahabat Nabi yang kalau berdiri sama sahabat-sahabat yang umumnya tingginya sama, maka Abdullah bin Mas'ud berada di antara mereka. Ada sebagian ulama mengatakan kemungkinan besar Nabi SAW memang berarti tidak kurang dari 190 sampai 2 meter tinggi, badan yang ideal sekali gitu kan. Tinggi kekar, orangnya gagah, kulitnya putih, bersih, saking putihnya sampai membuat pipinya kemerah-merahan. Ini sesuatu yang jibiliyah, saudaraku. Apa itu jibiliyah? Sudah Allah takdirkan di fisiknya beliau. Pertanyaannya, apakah umatnya wajib juga sama seperti itu? Enggak. Karena memang kita enggak mungkin, gitu kan? Mungkin kalau ada yang bisa pun kekar badannya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka belum tentu rambutnya seperti Nabi. Belum tentu bulu matanya seperti Nabi. Belum tentu gitu kan? Jadi ada yang sifatnya jibiliyah. Termasuk jibiliyah itu adalah pakaian yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman itu. Zaman itu orang menggunakan pakaian rida, izar dan rida seperti baju ihram sekarang, gitu kan? Cuma mereka kaitkan satu sama yang lain, ya. Zaman dulu mungkin masih belum ada kancing tapi mereka lebih banyak menggunakan batu yang diikat dengan tali atau yang semisalnya, gitu kan? Intinya mereka menggunakan baju izar dan rida. Dan ini bukan sesuatu yang harus diikuti oleh umat beliau sallallahu alaihi wasallam karena pakaian pada saat itu. Termasuk di dalam pakaian yang beliau pakai yang merupakan tidak masuk dalam bagian syariat kita adalah imamah. Imamah yang digunakan di kepala. Karena pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin pakai imamah dan orang-orang kafir Mekah pun pakai imamah. Memang begitu pakaian mereka pada saat itu. Jadi bukan bagian dari syariat. Tapi kalau ada orang memakai imamah di kepala lalu dia bilang karena Nabi SAW pernah pakai, enggak apa-apa. Tapi ini jangan dianggap bagian daripada syariat. Gitu kan? Disebutkan juga dalam hadis masalah jibiliyah ini, Nabi kita Muhammad SAW kalau jalan seperti orang yang turun dari bukit. Jadi beliau tidak pernah berlamban-lamban, selalu cepat kalau bergerak. Gitu kan? Jadi sebagian ulama mengatakan Nabi SAW paling gemar bergerak cepat, tepat dan selalu rapi, tepat sasaran. Beliau selalu rapi kalau mengerjakan sesuatu. tidak pindah pada pekerjaan yang lain kecuali beliau sudah menyelesaikan pekerjaan yang sebelumnya. Sebagaimana beliau bersabda mengingatkan kita semua dalam hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, innallaha yuhibbawa. Dan ini masuk dalam kategori tadi yang wajib itu. Jadi kalaupun hawa nafsu kita bertolak belakang, tetap kita lawan, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan mendahulukan apapun sifatnya. Dalam sebuah hadis yang lain riwayat Bukhari, pernah ada seorang sahabat pulang ke rumahnya lalu dia temukan istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain. Terjadi di zaman Nabi SAW nih. Suaminya bingung mau buat apa nih. Datang ke masjid mengatakan, ya Rasulullah, Nabi SAW lagi kumpul dengan sahabat-sahabat. Saya pulang ke rumah, istri saya sedang bersama laki-laki lain. Bagaimana pendapat Anda? Nabi SAW belum menjawab. Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia terkenal, pimpinan orang Khazraj Madinah, berdiri sambil mengatakan, ya Rasulullah, kalau terjadi di keluarga saya seperti terjadi di keluarganya orang ini, saya akan bunuh dua-duanya. Maksudnya di sini saya akan bunuh ini, bukan dia yang mau bunuh dia hukum sendiri, bukan. Artinya saya akan terapkan hukum Allah pada keduanya, dirajam. Karena orang yang sudah menikah dalam Islam hukumnya dirajam. Saya akan terapkan hukum Allah pada keduanya, ya Rasulullah. Artinya dirajam. Saya laporin, dirajam. Karena jelas mereka berzina sementara mereka sudah menikah. Gitu kan? Maka Nabi SAW berkata kepada seluruh sahabat pada saat itu, atarawna giratu Sa'ad, apakah kalian lihat cemburunya Sa'ad terhadap hukum Allah? Masa sudah diharamkan zina masih ada yang buat? Maka menurut Sa'ad, ya kalau dia lakukan hukum aja ya Rasulullah, gak usah tunda-tunda, biar tidak ada lagi orang yang melanggar. Itu kecemburuan yang sangat luar biasa, positif karena cemburu terhadap hukum Allah yang dilanggar. Lalu Nabi SAW berkata apa? Ana agyaru min Sa'ad, saya lebih cemburu daripada Sa'ad. Artinya Nabi SAW cemburu dengan kita semua umatnya yang sudah dijelaskan, ini loh saudaraku, buatlah 1, 2, 3, 4, 5, jujur, amanah, tanggung jawab, menikah, semua yang baik-baik, sholat, puasa, zakat, haji, semua dituntunkan, disebutkan semua fadilahnya. Ini masuk surga ya, surga itu begini, begini, begini, dirincikan semua bidadarinya, karpetnya, semuanya. Surah Al-Waqi'ah menjelaskan rinci semuanya itu, ada apa di surga. Ini enggak boleh ya, riba, zina, bohong, ya, semua khianat, apalah yang kita bahas, semua dosa-dosa besar ini. Durhaka sama orang tua, mendzalimi orang lain, mencuri, berbohong, apa saja, semua ini. Enggak boleh ya, ini loh ancaman-ancamannya, nanti di alam barzah dihukum begini, nanti kalau di akhirat di neraka dihukum begini, nanti masuk neraka loh ya, neraka itu bahaya, neraka itu begini, begini, begini, begini. Nabi SAW mengatakan, saya masih cemburu, ya, lebih cemburu daripada saat tadi ya, kepada umatku yang sudah saya tuntun nih untuk masuk surga. Jelas ini setan yang menuntun dia ke sini, yang melanggar apa yang saya sampaikan, tapi masih pilih yang ini, gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, wallahu aghyaru minni wa min Sa'ad, dan Allah lebih cemburu lagi daripada saya dan Sa'ad. Allah SWT cemburu kepada kita. Masa sudah jelas di muka bumi ini hanya ada jalannya Allah dan jalannya syaitan, enggak ada yang lain. Allah SWT turunkan kitab kepada para rasul. Rasul meninggal, para da'i, ulama menyampaikan. Al-ulama warahatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Mereka menyampaikan. Jadi juru bicaranya Allah adalah para ulama, para da'i. Siapa yang mengikutinya maka pasti mengikuti jalannya Allah SWT. Tidak ada yang salah di situ. Pasti benar semua. Termasuk Anda insya Allah hadir di majelis ilmu ini. Kita sedang membahas hukum-hukum Allah yang disampaikan kepada nabinya Muhammad SAW. Jalan yang kedua, jalan syaitan. Syaitan ini siapa? Makhluk Allah yang kufur kepada Allah. Dan Allah suruh kita menjadikan musuh. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Syaitan musuh kalian, jadikan betul-betul musuh yang nyata buat kalian. Syaitan ini juru bicaranya dukun, peramal, penyamun, ahli maksiat. Itu. Jadi kalau ada orang ke arah sini, berarti dia ikut syaitan tuh. Jelas, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak boleh, gitu kan? Tinggal tentukan jalan Anda kemana. Maka ikutilah jalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita simpulkan apa yang dibahas oleh beliau dalam dosa besar ke-77 ini adalah seseorang muslim wajib mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga wajib mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama yang hukumnya wajib, dan meninggalkan semua apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hukumnya haram. Kalau makruh tadi masih ada pilihan. Kalau sunnah juga masih ada pilihan. Jadi fokus bahasan ke-77 ini tentang masalah yang wajib diperintahkan dan juga yang haram yang dianjurkan untuk dijauhi. Allahu a'lam. Jadi ini bahasan kita malam ini insyaallah, sebentar kita akan kembangkan dengan pertanyaan. Namun mudah-mudahan ya Bapak Ibu bisa memaklumi masih banyak pertanyaan kita yang lalu yang belum terjawab ya. Mudah-mudahan bisa diberikan kesempatan untuk dibahas itu dulu malam ini. Dan kalau ada yang mau bertanya, fokus ke pertanyaan masalah tema kita malam ini mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai situ dulu. Sudah masuk waktu belum? 3 menit lagi. Saya berikan contoh sambil nunggu waktu azan. Para sahabat sangat rutin mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh yang diberikan oleh para sahabat ini, mereka bukan hanya sekedar mengikuti yang wajib, tapi yang sunnah, bahkan yang mubah pun diikutin oleh para sahabat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, diberikan julukan dengan sahibu ta'assi. Ta'assi itu benar-benar penciplak yang sejati. Abdullah bin Umar itu apa saja radhiyallahu anhu yang Nabi lakukan, langsung dia lakukan. Dia orang paling pertama buat. Sampai pernah Nabi SAW masuk dalam Ka'bah bersama dengan sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab dan Abu Hurairah. Lalu Abdullah bin Umar bertanya waktu Ubay keluar, ya, Nabi SAW tadi ngapain di dalam? Sholat 2 rakaat. Di sisi mana dalam Ka'bah dia sholat? Di sini. Langsung dia masuk, dia sholat 2 rakaat. Jadi langsung Nabi SAW begitu lakukan, langsung dikerjakan oleh Abdullah bin Umar. Satu waktu pada saat Nabi SAW sudah meninggal dunia, Abdullah bin Umar memimpin kafilah, ya, kafilah haji pergi 70 ekor unta, ya kan? Jalanlah, di tengah jalan sebelum tiba di Mekah, Abdullah bin Umar memberhentikan 70 kafilah itu. Maaf, 70 kafilah, satu kafilah bisa 3 ekor unta ya. Berarti 200 sekian ekor unta, 210 ekor unta. Setiap unta bisa ada 2 orang yang naik di atasnya. Ringkas cerita adalah Abdullah bin Umar memberhentikan sebagai pimpinan kafilah dan berkata, "Perhatikan apa yang saya lakukan." Lalu Abdullah bin Umar jalan di padang pasir, semua orang saksikan apa yang beliau kerjakan nih. Beliau jalan sampai tinggal bayangannya. Di ujung sana ada sebuah pohon, jemaah sekalian, ya saudaraku sekalian, dan Abdullah bin Umar mohon maaf buang air kecil di situ. Selesai buang air kecil, kembali ke kafilah. Waktu itu ada sahabat tadi Ubay bin Ka'ab yang tadi juga kita sebutkan kisah sebelumnya, berkata, "Wahai Abdullah bin Umar, semoga Allah merahmati Anda. Apakah Anda memberhentikan kami 70 kafilah ini? Semuanya ini Anda berhentikan hanya untuk menyaksikan Anda kencing di situ?" Apa kata Abdullah bin Umar? "Iya." Jadi dengan jelas, "Iya, karena saya ingin menyampaikan kepada kalian bahwasanya pada saat saya haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berhenti di sini, beliau pernah kencing di situ." Jadi saking begitunya para sahabat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai pada hal yang kecil pun mereka luar biasa dalam mencontohi Nabi alaihi salatu wasallam. Ya mungkin sampai situ dulu apa yang kita bahas. Mudah-mudahan teman-teman kalau yang ada yang butuh wudu dulu ya, nanti kita akan kembangkan seperti biasa tadi dengan tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan pertama, ini tentu saya baca yang lalu-lalu dulu ya. Ya, pekan lalu ini ada pertanyaan tersisa. Apakah bisa mendapatkan keutamaan uban menjadi cahaya di alam kubur atau di akhirat jika mengecatnya dengan warna selain warna rambut atau warna hitam? Tentu hadis yang berbunyi dan hadis sahih riwayat Imam Ahmad, siapa yang beruban sementara dia dalam keadaan Islam, maka uban tersebut akan menjadi cahaya yang terang baginya pada hari kiamat. Jadi lafaz hadis ini jelas, uban yang tidak diubah warnanya. Kalau dibiarin saja warna putih, maka itu berarti yang akan mendapatkan fadilah. Kalau dia ubah warnanya menjadi merah atau selain hitam, yang memang dibolehkan dalam sunnah, boleh menggunakan warna henna, ya, warna coklat atau kemerah-merahan, ini masih dibolehkan. Sebagaimana Nabi SAW menyuruh